Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, orang yang berpuasa Syawal di awal bulan dengan di pertengahan bulan, apakah mendapatkan pahala yang sama? Masyarul ahibbah barakallahu fikum, terkait tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan keutamaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Puasa Syawal ini boleh dilakukan di awal bulan, di pertengahan bulan, boleh juga di akhir bulan. Boleh dilakukan di hari-hari apapun di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mughni, jilid yang ketiga halaman 177, fala farqa baina kauniha mutatabi'atan aw mutafarriqatan fi awwali syahri aw fi akhirih. Tidak ada perbedaan jika puasa tersebut dilangsungkan setelah Ramadan secara berkesinambungan atau dilakukan secara terpisah pada awal atau akhir bulan. Li'anna al-haditha warada biha mutlaqan. Hal itu karena lafaz hadis menyebutkan secara mutlak, min ghairi taqyidin, tanpa memberi batasan, dan karena keutamaannya terhitung bersama satu bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita mengambil faedah, ada banyak faedah dalam ucapan Ibnu Qudamah di sini, di antaranya beliau membimbingkan kepada kita, memberikan arahan bahwa puasa Syawal boleh dilakukan di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Yang mana yang afdal? Yang afdal adalah di awal bulan. Setelah Ramadan langsung puasa Syawal. Dikatakan afdal berarti keutamaannya lebih besar, baik dari sisi pahala atau yang lainnya, dari sisi keutamaan. Kenapa kita katakan di awal bulan setelah Ramadan dikerjakan langsung itu yang afdol? Karena bersegera dalam menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam syarah sahih Muslim bahwasanya ini pendapat Syafi'iyah, yang disegerakan itu lebih afdal. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'iyah, wal afdal an tusama sittah mutawaliyatan akba yaumil fitri. Yang afdal adalah puasa Syawal sebanyak 6 hari dilakukan secara langsung dan berurutan setelah Idul Fitri. Fa in farraqaha aw akharaha an awaili syawail, an awaili Syawal ila akhirih, hasalat fadilatul mutaba'ah, li'annahu yasduq annahu atba'ahu sittan min Syawal. Jika dilakukan secara terpisah atau diakhirkan dari awal-awal bulan sampai akhir bulan, masih tetap mendapat keutamaannya. Karena hal ini pantas untuk dikatakan puasa Ramadan dan diikuti puasa Syawal sebanyak 6 hari. Kesimpulannya, barakallahu fikum, ketika seorang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya puasa setahun penuh. Baik dia lakukan di awal bulan secara langsung, atau di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau dia pisah-pisah, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, masih mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh. Adapun dari sisi afdoliyah, yang afdol, yang mana yang afdol adalah setelah Ramadan langsung puasa 6 hari Syawal. Ini yang afdol karena lebih bersegera dalam kebaikan. Lebih bersegera dalam kebaikan dan tidak berdosa kalau dia memisah-misahnya atau melakukannya tidak di awal. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita terhadap orang yang masih awam dalam agama? Sikap kita adalah mereka adalah orang-orang yang kita upayakan supaya bisa mengenal Islam, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada sunnah, ajarkan kepada mereka sunnah, ajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam sesuai yang kita mampu. Perbanyak kepada mereka kebaikan-kebaikan sesuai dengan yang kita mampu. Berilah contoh kebaikan di hadapan mereka. Karena dakwah seseorang akan lebih berarti di hadapan manusia tatkala diiringi dengan amalan. Amalan itu lebih tandas bagi manusia daripada hanya sekedar materi. Naam, materi faedah yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar, itu kewajiban bagi kita. Namun tatkala dakwah itu disertai dengan amalan, kita tunjukkan amalan yang benar, akhlak yang benar, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, ajaran Islam yang sesungguhnya, kelembutan Islam, kasih sayang Islam kepada manusia, kita tunjukkan di hadapan mereka, inilah ajaran Islam, inilah sempurna aja ajaran Islam, inilah baiknya ajaran Islam. Tidak ada kemudaratan sedikit pun di dalam ajaran Islam, tidak ada kejelekan sedikit pun di dalam ajaran Islam. Barakallahu fikum. Kita tampakkan kepada mereka akhlakul karimah, yang ini lebih tandas bagi mereka daripada hanya sekedar materi. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai kita menjadi penyebab mereka lari dari dakwah. Jangan sampai kita menjadi penyebab mereka benci terhadap Islam. Barakallahu fikum. Kita semua di masyarakat menjadi sorotan. Tunjukkan akhlak yang baik di hadapan mereka. Kita semua mewakili dakwah salafiyah, salafiyun mewakili dakwah salafiyah di masyarakat masing-masingnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai dengan perbuatan kita yang jelek di hadapan mereka, kita mencoreng nama dakwah. Barakallahu fikum. Tampakkan akhlak yang mulia di hadapan mereka. Tampakkan akhlak yang mulia di hadapan keluarga kita. Tampakkan akhlak yang mulia di hadapan masyarakat kita. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan nasihat yang bisa memberikan manfaat, terutama untuk saya sendiri yang menyampaikan di sini. Demikian pula untuk kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita bila melihat orang yang masih merokok? Apakah kita harus menjauhi orangnya karena perbuatan maksiatnya, atau membenci maksiatnya tanpa harus meninggalkan orangnya? Kalau bisa didakwahi dulu, diberi nasihat, sampaikan bahwa itu memberikan mudarat. Rasulullah SAW mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sampaikan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, dengan hikmah, dengan cara yang hikmah, datang berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Tidak mesti dengan cara yang formal, harus antum duduk sampaikan ini dalilnya begini. Tidak mesti seperti itu. Atau mungkin bisa dalam keadaan dia sedang minum kopi atau minum teh, lagi santai, lagi tidak merokok, antum datang. Kalau misalkan memiliki kedekatan dengan antum orang ini, dia bisa diterima ucapan antum olehnya, datang sampaikan kepadanya. Rokok itu berbahaya, Pak. Demikian. Sampaikan. Kalau bisa disisipin dalil dari ucapan-ucapan antum, sampaikan. Ini yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Fa in qabilaha fadzak. Jika dia menerima nasihat itu, itulah yang diharapkan. Wa illa, dan jika tidak, maka jangan didekati orang yang melakukan kemaksiatan, menampakkan kemaksiatan seperti ini. Dijauhi. Barakallahu fikum. Dihindari, jangan didekati. Sebatas barakallahu fikum yang antum telah lakukan yang antum mampu. diberi nasihat sesuai dengan kemampuan atau dikasih majalah-majalah. Kalau tidak bisa, kalau dia menolak, kalau dia membangkang, kalau dia menentang, ya sudah, ditinggalkan. Ditinggalkan, jangan didekati. Apalagi pas dia lagi merokok, antum dekati. Barakallahu fikum, ini berbahaya, bisa terkena penyakit. Bisa menjadi sebab antum mendapat penyakit dengan asapnya. Ini namanya perokok pasif namanya. Ketika dia sedang merokok, jangan didekati. Barakallahu fikum, berbahaya, berbahaya. Itu sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Jangan memberikan mudarat baik kepada diri sendiri dan pihak yang lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apa hukumnya laki-laki mengajar di sekolah formal yang terdapat ikhtilat dan lain-lain? Apakah ikhtilatnya saja yang haram atau gajinya juga haram? Masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Al-ikhtilat itu dilarang di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-imam Muslim di dalam sahihnya, iyyakum madkhula 'ala an-nisa, hati-hati kalian dari masuk-masuk ke tempat para wanita. Jangan kalian bercampur dengan mereka para wanita. Jangan masuk-masuk ke tempat para wanita yang bukan mahram. Nabi SAW melarang hal ini. Al-ikhtilat itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Dalam ruangan kita masuk, di sana ada wanita ajnabiyat, maka yang demikian tidak dibolehkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Adapun seperti pasar, pasar yang luas itu tidak, tidak termasuk karena bukan di dalam ruangan. Kemudian juga yang bentuknya darurat, yang harus mau tidak mau mesti, tidak bisa tidak, ini masuk dalam perkara darurat. Barakallahu fikum, seperti di mobil, mau tidak mau, kalau tidak, tidak bisa. Sementara kita butuh hajat ini, harus terpenuhi, maka boleh, tapi sekedarnya dalam batasan darurat saja. Setelah itu jangan dilakukan lagi. Barakallahu fikum. Adapun jika seseorang masih bisa memilih mencari pekerjaan yang lain yang tidak ikhtilat, maka ini yang semestinya ditempuh. Memilih tindakan yang lain yang tidak semestinya ikhtilat, ini yang semestinya ditempuh. Menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak agama. Kalau bisa dia memilih tindakan yang jauh dari campur baur laki-laki dan perempuan, ajnabiyat yang tidak mahram, inilah yang semestinya ditempuh. As-salamatu fid din la ya'diluha syai'un. Keselamatan dalam agama tidak ada tandingannya. Agama selamat, batin selamat, seseorang pun merasakan berkahnya pencarian, merasakan semestinya bagi setiap mukmin untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa memudaratkan agamanya. Adapun ar-rizqu minallah, rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita, bukan manusia. Hendaknya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki. Allah tabaraka wa taala Maha Kaya, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Barakallahu fikum. Kalau bisa kita bekerja di tempat yang tidak mengikat kita, kita bisa menunaikan agama dengan tenang, kita bisa menjalankan agama dengan baik, kita bisa mengamalkan sunnah, maka itulah yang diupayakan untuk ditempuh. Barakallahu fikum. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah gajinya juga haram? Tinggal dilihat pekerjaannya. Kalau pekerjaannya itu bentuknya jasa, seperti misalkan mengajari komputer, ini tidak ada keharaman dalam asal pekerjaannya, zat pekerjaannya. Mengajari komputer supaya bisa membuat surat kemudian dan yang semisalnya, atau mengajari olahraga lari keliling, itu kan boleh diarahkan orang olahraga, orang-orang anak-anak untuk olahraga seperti ini caranya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya mereka mengetahui yang baik dalam kesehatan, dalam olahraga, membimbing mereka dalam hal yang seperti ini. Dari zat pekerjaannya itu sendiri boleh dibolehkan seorang mengambil upah dari hasil yang seperti ini, jasa. Jadi kalau pekerjaannya itu halal, namun ikhtilatnya tadi itu yang membuat seseorang hendaknya menjauhinya. Barakallahu fikum. Ya, sangat dikhawatirkan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat ikhtilat, terdapat mukhalafat, yaitu di dalamnya terdapat jauh dari keberkahan rezeki yang dia dapatkan, dikhawatirkan jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita harapkan adalah rezeki yang berkah, meskipun sedikit, cukup untuk bersama-sama dan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang diharapkan. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon saran mana yang lebih baik untuk anak usia 6-11 tahun, pendidikan formal atau homeschooling? Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diupayakan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Adapun pendidikan-pendidikan yang jauh dari agama, jauh dari ini semua yang kita sebutkan, yang di dalamnya terdapat penyelisihan-penyelisihan, kemudian pula terdapat ikhtilat, dan bisa menjadi sebab anak-anak kita celaka atau hancur, maka itu tidak kita tempuh. Inilah pendidikan yang semestinya kita tempuh, pendidikan yang berlandaskan Alkitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Memasukkan anak-anak kita di sekolah salafiyin, karena dengan kita masukkan anak kita di sini, menjadi sebab anak kita soleh. Bisa menjadi sebab anak kita soleh karena pelajarannya pelajaran berlandaskan Alkitab wa Sunnah. Akhlak yang diajarkan, akhlak yang direkomendasi, yang diupayakan berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Pelajaran-pelajarannya pelajaran yang di dalamnya terdapat bimbingan untuk mengikuti Salaful Ummah, generasi salaf, generasi yang akhlak mereka baik, jauh dari ikhtilat, jauh dari sebab-sebab yang bisa menjadikan dia tidak baik. Sebab-sebabnya terpenuhi, tinggal taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa supaya diberikan hidayah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Di sekolah salafiyin juga kita dibimbing untuk mendidik anak, bukan hanya anak diserahkan ke sekolah salafiyin saja, tidak. Di situ kita dibimbing oleh para mudarrisin untuk bekerja sama dalam mendidik anak. Subhanallah, sehingga di sini terjalin hubungan yang erat antara orang tua dan anak, tidak lepas dari bimbingan orang tua, bukan hanya bimbingan dari pengajarnya saja. Oleh karena itu, masyarul ahibah, barakallahu fikum. Kalau di sini pertanyaannya mohon bimbingan yang mana yang mesti ditempuh, masukkan anak-anak ke sekolah salafiyin, itu yang kita bimbingkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.